Apa kabar kau sahabatku? Apa kabar duniamu? Apa kabar teman baikku? Apa kabar duniamu? Ingatkah kau waktu kita saling berbagi sehari-hari? Ingatkah kau semasa dulu kita selalu menangis haru? Bye-bye.